Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dari ayat 6. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa Dialah yang menentukan bentuk, rupa, dan substansi manusia sejak dalam rahim. Manusia juga memiliki banyak sekali keterbatasan, termasuk dalam mengatur hidupnya, dan juga keterbatasan dalam memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dan semuanya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Quraish Shihab. Namun sebelum saya kenal narasumber kali ini, saya akan mengenalkan kepada Anda terlebih dahulu siapa-siapa saja yang menemani saya pada pagi hari ini, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa, pengurus pusat Bayangkari, dan juga ada pengajian Al-Maidah Jakarta Sampurna Bekasi dan pengajian Al-Falah Ban Sepko Kranji Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Ibu jangan lesu. Ya, baik, dan kita akan mulai dengan langsung saja kepada Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita mulai dari ayat 6 ya Pak ya. Kemarin sudah 1-5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak lesu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ibu-ibunya lesu, saya lebih lesu nanti. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwa dia yang disebutkan Al-Hayyul Qayyum, yang mengurus, yang mengetahui semua apa yang ada di langit dan di bumi. Dia juga yang membentuk kamu semua, wahai manusia, yang membentuk kamu dalam rahim. Apa maknanya Allah membentuk manusia dalam rahim? Saya mau beri contoh. Kalau kita mau, kita manusia dulu, mau membangun rumah, yang pertama dilakukan adalah mengukur tanah tempat rumah itu akan dibangun, ya. Setelah mengukur tanah, kita minta agar kepada ahlinya agar menggambar rumah sesuai dengan ukuran tanah itu. Jangan sampai yang digambar 10 meter padahal tanahnya cuma 5 meter. Ya, maka digambarlah rumah itu sesuai dengan luas tanah, dan bagaimana modelnya terserah yang menggambar atau yang punya rumah, yang punya pesanan. Setelah itu apa gambar jadi? Kita datangkanlah buruh atau insinyur bangunan yang membentuk rumah itu, batanya sampai di sini. Setiap hari buruh bangunan dan pengawasnya atau insinyurnya ini setiap hari berubah bentuk rumah itu, ya. Kalau sudah selesai, jadilah rumah itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala membentuk kita terlebih dahulu. Itu sebabnya ada sifat Allah wal khaliqul bari'ul musawwir. Khaliq itu dalam konteks ayat itu adalah yang mengukur. Dia beri ukuran masing-masing. Khaliq al bari itu seakan-akan kalau kita dia beri gambarnya, oh ini begini, ini begini, ini begini. Baru di sini al musawwir yusawwirukum fil arham. Dia berikan kamu bentuk yang terus berkembang selama dalam perut ibu. Itu pada mulanya kan sperma bertemu dengan ovum, melengket di dinding rahim, terbelah dua, terbelah dua, terbelah dua. Pada mulanya itu kan seperti cacing itu, ya. Lama-kelamaan ada bentuknya, lama-kelamaan ketahuan, oh ini matanya, ini bakal kepalanya, sampai lahir. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan, hey, dia yang membentuk kamu. Jadi berarti dia tahu kamu persis. Jangan menduga, Al-Hayyul Qayyum tadi ini yang di atas, jangan menduga bahwa dia hanya tahu kamu setelah kamu lahir. sejak kamu dalam perut ibu menjadi janin, dia yang bukan hanya tahu kamu, tapi dia yang membentuk kamu. Wadladhi yusawwirukum fil arham. Arham itu jamak rahim. Ibu-ibu paling tahu apa itu rahim. Tempat peranakan. Okay. Kenapa tempat peranakan dinamai rahim? Karena sesuatu yang berada dalam tempat peranakan seorang ibu, itulah yang paling dirahimi, yang paling disayangi, yang paling dikasihi. Maka tempatnya saja dinamai rahim. Ya kan? Apa yang ada dalam rahim itu anak itu. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bagaimana dia kehendaki, dia bentuk kamu. Nah, tapi jangan duga, ibu-ibu, para pemirsa, jangan duga bahwa Tuhan bekerja tanpa sistem. Ada sistem yang ditetapkan. Kalau kita ikuti sistem itu, jadinya seperti itu. Tuhan yang menentukan sistemnya. Saya mau beri contoh. Orang yang hamil, yang makanannya tidak keruan, bagaimana anaknya, janinnya? Bisa lahir lemah. Kalau dia lompat-lompat, terjatuh, anaknya bisa cacat. Itu ada sistem. Itu yang dimaksud kaifa yasha, bagaimana dia kehendaki, apa yang dikehendakinya itu ditetapkannya dalam suatu sistem. Oh, ini putih karena dia begini. Ini hitam karena dia begini. Ini seperti ibunya karena begini. Itu ada sistemnya. Kalau kita bisa tahu sistem itu, kita bisa pelajari sistem itu, maka kita bisa ikuti. Kalau tidak, ya tidak. Sekarang manusia sedang mencari itu semuanya. Kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan pengatur alam raya ini, termasuk pengatur janin yang ada dalam, kecuali dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah ciptakan semua itu berdasar keperkasaan. Kita sudah pernah jelaskan apa artinya Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tuhan mengatur itu semuanya. Oke. Dalam perut dia pelihara janin atau tidak? Iya. Dia. Oke. Kalau sudah lahir dia pelihara juga. Kalau sudah dewasa dia pelihara. Itu sebabnya dia dinamai Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Salah satu bentuk pemeliharaannya itu adalah dia berikan kitab suci. Kalau tanpa kitab suci kita tidak tahu jalan. Kita mendapat bahaya. Maka ayat lanjutnya mengatakan huwallazi anzala alaikal kitab. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Quraiz, dan ayat-ayat selanjutnya akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama Tafsir Al-Misbah. Imran dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia sejak dalam rahim yang sudah membentuk. Dan sekarang Pak Quraiz siap akan menjelaskan ayat-ayat selanjutnya. Baik. Huwallazi anzala alaikal kitab. Allah, dia yang dibicarakan di atas, dialah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kitab. Kita perhatikan. Kalau ayat kedua, nazzala alaikal kitab, turun sedikit demi sedikit. Kalau di sini dia katakan huwallazi anzala, berarti sekaligus. Nah, atas dasar ini ada ulama berkata bahwa Al-Quran itu pertama kali turun sekaligus itu ditempatkan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua kalinya turun sedikit demi sedikit kepada